بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya. Ya, pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, ya, terakhir sampai pada Daras As-Saminu, Ad-Darsus Saminu, pelajaran yang ke-8, sampai pada terakhir Tamrin yang ke-8, ya. Langsung saja berikutnya, melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang sebelumnya. Sekarang tamrin yang berikutnya pada daras as-samin, ad-darsu as-saminu, pelajaran yang ke-8 ini, yakni tamrin tasi'an at-tamrinu tasi' atau tasi'an, yaitu tamrin yang ke-9 halaman 73 ya. Kemarin dalam daras ini pada hiwar atau percakapan disebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat dinukil dari hadis tersebut seperti ini: waj'altuhu bainakum muharrama, waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya, yaitu menjadikan al-zulm, kezaliman tersebut, bainakum muharrama, di antara kalian keharaman. Atau maksudnya, aku menjadikan kezaliman itu sebagai suatu keharaman di antara kalian. Sesuatu yang diharamkan ya, muharraman, yang diharamkan. Bainakum, di antara kalian. Di sini terkait dengan fi'il ja'ala. Dalam kalimat ini dijelaskan di sini, ja'ala huna min af'ali tahwili. Ja'ala di sini dalam kalimat ini min af'ali tahwili, termasuk dari fi'il-fi'il tahwil, af'ali tahwil, jadi fi'il-fi'il tahwil. Wahia bimakna sayyara, ya, ini bermakna sayyara. Jadi makna tahwil, yakni sayyara, itu mengubah, atau mengganti, atau menjadikan, atau yang semisal itu. Ya, itu makna dari at-tahwil, yakni sayyara. Waj'altuhu bainakum muharrama, aku menjadikannya, mengubahnya, yaitu kezaliman tersebut. Menjadikan atau yang mengubah atau menjadikan kezaliman tersebut sesuatu yang diharamkan di antara kalian, itu makna tahwil, yakni sayyara. Nah, ja'ala yang bermakna sayyara ini tansibu maf'ulaini, tansibu maf'ulaini, asluhuma mubtada'un wa khabarun. Ya, ini menasabkan dua maf'ul bih. Ya, menasabkan dua maf'ul bih yang asal keduanya adalah mubtada' dan khabar. Asal dari kedua maf'ul bih dari ja'ala yang bermakna sayyara adalah mubtada' dan khabar. Jadi maf'ul bih yang pertama itu asalnya mubtada', maf'ul bih yang kedua asalnya adalah khabar. Ini untuk ja'ala yang bermakna sayyara. Nahwu contoh, al-khamru haramun. Ya, al-khamru haramun. Ya, khamr itu haram. Ya, khamr itu haram. Ini jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khabar. Al-khamru mubtada, haramun khabar. Kemudian dimasuki fi'il ja'ala pada mubtada dan khabar ini menjadi ja'alallahu al-khamra haraman. Ja'alallahu al-khamra haraman. Jadi Allah mengubah atau membuat atau menjadikan Allah menjadikan khamr itu haram. Jadi Allah membuat atau yang menjadikan atau tadi sayyara yang mengganti atau mengubah khamr itu menjadi haram. Nah tadi al-khamru yang semula mubtada dan haramun yang semula khobar ketika dimasuki oleh ja'ala yang bermakna sayyara menjadi dua maf'ul bih dari ja'ala tersebut. Lafzul jalalah ini sebagai fa'il, ja'alallahu ja'ala fi'il tahwil tadi ya. Kemudian lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Kemudian al-khamra ini sebagai maf'ul bih yang pertama. Haraman sebagai maf'ul bih yang kedua. Ini ja'ala yang bermakna sayyara. Ya, menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Wa fit tanzili yang berikutnya dalam Al-Qur'an contoh ja'ala yang bermakna sayyara yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar. Contoh dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat di antaranya awalan yang pertama alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa waj'ala al-qamara fihinna nura waj'ala syamsa siraja. Di surah Nuh ayat yang ke-15 16. Tidakkah kalian melihat alam tarau, tidakkah kalian melihat kaifa khalaqallahu bagaimana Allah itu menciptakan sab'a samawatin tibaqa, tujuh langit ya, sab'a samawatin tujuh langit tibaqa ya, berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura, ini ja'ala ya, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah menjadikan bulan padanya pada tujuh langit yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat tersebut. Allah menjadikan bulan itu sebagai cahaya. Allah menjadikan bulan itu cahaya. Nur. Waj'ala syamsa siraja. Dan Allah menjadikan matahari itu siraja, pelita. Ya, pelita atau apa? Ya, kalau di rumah semacam lampu. Itu ya. Itu siraja, pelita. Penerang. Ya, yang bersinar. Ini. Nah, di sini dalam ayat ini ja'ala ini termasuk tadi af'alut tahwil, jadi bermakna sayyara. Ini menasabkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama dari ja'ala ada dua ja'ala ya dalam ayat ini. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Al-qamara maf'ul bih yang pertama, nura maf'ul bih yang kedua. Asalnya mubtada khabar. Al-qamaru nurun. Ya. Al-qamaru nurun. Bulan itu cahaya. Itu. Kemudian, waja'ala syamsa siraja. Asyamsa maf'ul bih yang pertama. Kemudian siraja maf'ul bih yang kedua. Asalnya, mubtada khabar. Asyamsu sirajun. Asyamsu sirajun. Asyamsu mubtada sirajun khabar. Ya. Dimasuki ja'ala menjadi dua maf'ul bih dari ja'ala ini. Ya, ini ya, ja'ala yang bermakna sayyara. Contoh lain dalam ayat yang kedua, wallahu ja'ala lakumul arda bisaba. Wallahu ja'ala lakumul arda bisaba. Allah menjadikan untuk kalian bumi itu hamparan. Ya, bisaba ya, hamparan ya, berupa hamparan yang dihamparkan, dibentangkan, ya, bentangan yang luas. Ya, ini ya. Ini Allah menjadikan untuk kalian bumi itu hamparan atau bentangan yang luas. Ya. Di sini al-arwa, maf'ul bih yang pertama, dari ja'ala, kemudian bisa'ba, itu maf'ul bih yang kedua, dari ja'ala. Ja'ala yang termasuk af'al, tahwil, ya, bermakna sayyara. Asalnya apa tadi? Mubtada khabar, al-arbu bisa'pun. Ya, al-arbu bisa'pun, itu mubtada khabar ya. Jadi bumi itu hamparan. Ya, bumi itu berupa hamparan. Berikutnya, salisan yang ketiga, contoh yang ketiga dari ayat Al-Quran dalam surah Hud, yang kalau yang tadi dalam surah Nuh ya, sekarang dalam surah Hud disebutkan, Allah sebutkan, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan, ummatan wahidah. Dan kalaulah Rabbmu menghendaki, ya, dan seandainya atau kalaulah Rabbmu itu menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidatan. Sungguh Allah akan menjadikan manusia itu satu umat, ya, satu umat, satu apa? Ya, satu umat, ya. Tidak tercerai-berai, tidak berpisah-pisah, tidak apa? Beraneka, ya tidak. Ya, tidak tercerai-berai, tidak berpisah-pisah, tidak terpisah-pisah, menjadi satu umat. Ini kalau Allah menghendaki. Itu walau syaa. Jadi kalau Allah menghendaki. Nah, di sini annasa maf'ul bih yang pertama dari ja'ala, kemudian ummatan maf'ul bih yang kedua dari ja'ala ini. Ini ya. Ini ja'ala yang termasuk af'al tahwil, ya. Af'al tahwil, ya, yang bermakna sayyara. Kemudian yang berikutnya, wa ta'ti ja'ala bima'na dhanna. Ya, wa ta'ti ja'ala bima'na dhanna. Dan ja'ala itu juga bisa datang, ya, muncul dengan makna dhanna. Jadi ja'ala bisa pula dia bermakna dhanna. Wahia min af'ali rujuhani, dan dia termasuk dari fi'il-fi'il rujuhan. Dia menunjukkan persangkaan, ya, atau perkiraan, atau atau dugaan, ya, atau yang semacam itu. Artinya dia bermakna dhanna. Ini. Jadi dhanna dan yang semisalnya, ketika dia menunjukkan makna tadi persangkaan, ya, atau perkiraan, ya, menyangka, mengira, atau menduga, atau yang semisalnya, ya, tidak sampai meyakini, hanya sebatas tadi menyangka, menduga, ya, atau yang semisal itu, ya, maka ini termasuk dari af'al rujuhan. Nah, ja'ala itu bisa pula bermakna dhanna seperti ini. Nahwu, contoh dalam ayat disebutkan, ya, Allah sebutkan, Allah nyatakan, waj'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka, ya, kaum musyrikin atau kafirin, itu menyangka, menduga, atau artinya semacam menetapkan, ya, menetapkan sesuatu tapi dengan persangkaan, tidak dengan keyakinan, tidak dengan ilmu, tapi hanya sekedar tadi dugaan atau prasangka, menetapkan sesuatu tapi dengan prasangka, dengan dugaan saja, tanpa ada dasar ilmunya. Itu ya. Itu ya yang dimaksud dengan rujuhan tadi ya, af'al rujuhan semacam itu. Jadi menyangka, menduga. Ya. Kemudian tadi menetapkan sesuatu dengan dugaan atau persangkaan tersebut, ya, tidak dengan keyakinan atau tidak dengan ilmu. Allahu a'lam, ya, yang dimaksud dengan itu ya. Seperti di sini ditunjukkan dalam ayat ini, waj'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Jadi mereka kaum musyrikin atau kaum kafirin itu menjadikan di sini maksudnya tadi menetapkan dengan persangkaan, dengan dugaan, dengan perkiraan, ya, apa yang mereka nyatakan yang mereka tetapkan tadi, mereka menyatakan bahwasanya para malaikat, yang mana malaikat ini adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman, alladzina hum 'ibadur rahmani. Ini Allah menjelaskan ya tentang malaikat, hakikatnya adalah hamba-hamba Ar-Rahman. Ya, tetapi apa? Tadi kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah inasa, perempuan. Ya, maksudnya dalam ayat lain dijelaskan maksudnya adalah anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan Allah. Ini persangkaan mereka, pernyataan mereka. Kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka menyatakan seperti ini. Menjadikan malaikat itu, menjadikan maksudnya di menetapkan atau menyatakan ya, dengan persangkaan, dengan dugaan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu. Padahal apa Allah nyatakan malaikat alladzinahum ibadurrahman, yang mana mereka ini adalah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba ibad, hamba ya, bukan anak. Ya, beda. Ini. Itu ya. Jadi ini di sini ja'ala ini bermakna dhanna yang termasuk af'alur jahan. Ini yang termasuk af'alur rujahan. Ini ya. Sedikit apa tadi tentang ayat ini ya. Kalau coba perhatikan kalau orang kafir atau orang musyrik apa secara umum ya dalam bahasa Inggris malaikat itu bahasa Inggrisnya apa? Angel ya. Angel tulisannya angel ya. Tapi bacanya angel. Dalam budaya orang barat, orang barat itu umumnya ya atau identiknya kufur atau kafir ataupun musyrik. Ya, dalam budaya mereka angel itu digambarkan sebagai perempuan, anak perempuan ya. Mungkin bisa dicari nanti ya. Angel gitu dalam pandangan orang barat yang notabene-nya atau umumnya itu kaum kafirin atau musyrikin. Mereka menggambarkan sosok angel itu sebagai anak perempuan dengan bahkan dengan gambaran pun mereka menggambar ataupun membuat patungnya itu dengan bentuk anak perempuan ini seperti yang Allah nyatakan dalam ayat ini keyakinan mereka seperti itu ya mereka menyatakan menjadikan malaikat menganggap ya menganggap malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Wal'iyadzu billah. Itu ya. Tadi sampai pada gambaran mereka, bayangan mereka, ataupun mereka buat patung-patung, ataupun gambar, atau foto, atau yang semacamnya, tadi dengan sosok anak perempuan. Karena keyakinan mereka seperti itu. Itu ya. Itu ya terkait dengan ayat ini. Kembali ke pembahasan. Itu makna yang kedua dari ja'ala. Ya, makna yang kedua dari ja'ala. Yaitu bimakna dhanna. Min af'alur rujuhan. Disebutkan di sini kelanjutannya ya. Keterangannya. Ja'ala bihadainil maknayaini min akhawati dhanna. Ja'ala dengan dua makna ini termasuk dari saudara-saudara dhanna. Ja'ala dengan dua makna ini, yakni makna af'al tahwil bimakna sayyara yang pertama tadi, kemudian af'al rujuhan bimakna dhanna yang kedua ya. Jadi ada dua makna ya yang sudah disebutkan. Nah, ja'ala dengan dua makna ini itu termasuk dari saudara-saudara dhanna. Ya, nanti bisa dilihat pada pembahasan dhanna. Zanna ini termasuk fi'il muta'addi yang menasabkan dua maf'ul bih. Ya. Kalau yang tadi, ja'ala yang bermakna sayyara sudah dijelaskan. Kemudian di sini ja'ala yang bermakna dhanna, kalau diperhatikan, amalannya ini juga menasabkan dua maf'ul bih, yakni dalam ayat ini al malaikata sebagai maf'ul bih yang pertama dan inatha sebagai maf'ul bih yang kedua. Itu ya. Ini. Berikutnya wa takunu aydhan min af'ali syuru'i. Ya, wa takunu aydhan min af'ali syuru'i, dan ja'al ini juga bisa termasuk dari fi'il-fi'il syuru'. Artinya secara makna ya, dalam satu konteks ada dalam satu kalimat sesuai konteksnya ya, dia bisa memberikan makna atau dia bisa bermakna apa termasuk dari af'al syuru'. Artinya maknanya menunjukkan makna syuru' atau makna syara'a. Ya, termasuk dari fi'il-fi'il syuru'. Asyuru' itu makna apa? Syara'a memulai. Ya, memulai. Ya, mengawali atau memulai. Itu ya. Wa ta'malu hina idzin 'amala kana. Wa ta'malu hina idzin 'amala kana. Dan pada keadaan ini, ya, pada keadaan ini, yaitu ja'ala itu termasuk af'alu syuru', ya, bermakna syara'a, ini dia beramal dengan amalan kana. Beramal dengan amalan kana. Ya. Artinya apa? Ya, kana itu merafakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Maka ketika ja'ala ini termasuk dari af'alu syuru', ya, bermakna syara'a, maka dia juga demikian ya, menasabkan isimnya ya, isim ja'ala dan merafakkan isimnya ya, dan menasabkan khabarnya. Nahwu contoh ya, artinya dia termasuk isim termasuk apa fi'il naqis, karena ini termasuk karena ini merupakan fi'il naqis. Kenapa dikatakan dia fi'il naqis? Fi'il naqis dari sisi nahwu ya, bukan dari sisi sharaf. Ada fi'il naqis dari sisi nahwu, ada fi'il naqis dari sisi sharaf. Di sini pembahasannya terkait dengan nahwunya. Jadi karena ini termasuk fi'il naqis dari sisi nahwu. Kenapa? Karena dia membutuhkan yang marfu' dan juga membutuhkan yang mansub. Membutuhkan dua hal ini, yang marfu' dan yang mansub. Kalau hanya diserta yang marfu' saja, dia tidak sempurna. Misalnya, kana Allahu. Kana, kemudian lafzul jalalah yang marfu' hanya seperti ini, berhenti di sini, maka ini tidak sempurna kalimatnya. Makna kalimatnya tidak sempurna, masih ada yang kurang. Dia butuh yang mansub. Kana Allahu ghafuran rahiman. Nah, ada yang mansubnya ghafuran mansub ataupun rahiman mansub. Nah, maka dengan adanya yang mansub dan juga yang marfu tadi, maka dia menjadi sempurna, menjadi lengkap atau menjadi bisa bermakna berfaedah. Maka karena dia membutuhkan yang marfu dan yang mansub, maka dia disebut dengan fi'il naqis, fi'il yang kurang. Karena dia butuh dua hal tadi. Ini. Adapun fi'il-fi'il yang lain secara umum selain dari kana ataupun saudara-saudaranya ataupun yang beramal seperti kana, ya, fi'il-fi'il yang lain secara umum itu fi'il yang tam. Kenapa dikatakan fi'il yang tam dan sempurna? Karena hanya membutuhkan yang marfu'nya saja, membutuhkan fa'il saja. Misalkan dhahaba at-thalibu. Pelajar itu pergi. Ini sudah cukup. Atau kataba al-mudarrisu, guru menulis. Ya, sudah cukup. Ya, kalaupun itu muta'addi misalkan, ketika muta'addinya dihilangkan atau tanpa ketika maf'ul bihnya dihilangkan atau tanpa maf'ul bih, tetap masih bisa. Tadi, kataba al-mudarrisu atau kataba al-talibu. Qara'a Ahmadu, Ahmad membaca. Ini sudah sempurna, artinya sudah bisa berfaedah. Ya. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau tidak ada sesuatu yang ngambang, kalau orang Jawa mengatakan ngambang ya, sudah jelas ya. Ahmad membaca misalkan qara'a Ahmadu ya. Jadi cukup membutuhkan yang marfuknya saja untuk menjadi jumlah mufidah. Nah, maka yang fi'il yang semacam ini disebut fi'il tam. Nah, di sini tadi ja'ala ketika dia termasuk af'alus syuru', maka dia beramal dengan amalan kana. Ini yani dia termasuk fi'il naqis. Atau dia beramal dengan amalan fi'il naqis. Jadi dia membutuhkan yang marfu' dan membutuhkan yang mansub. Nahwu contoh ja'ala hamidun yadribuni. Ja'ala hamidun yadribuni. Nah, di sini maknanya karena dia termasuk af'alus syuru', jadi ja'ala di sini bermakna syara'a, memulai. Jadi maknanya apa? Hamid memulai memukul aku. Hamid mulai memukul aku. Ini ja'ala dalam kalimat ini. Ya, bermakna syara'a. Ini ya. Nah, di sini hamidun sebagai isim dari ja'ala. Ya, dia marfu'. Kemudian yadribuni ini jumlah fi'liyah sebagai apa? Khobar dari ja'ala tersebut. Ya, ini. Karena dia beramal dengan amalan kana tadi. Waqad marad bika fi darsin sabiqin, dan telah lewat padamu pada pelajaran yang terdahulu. Ya, coba nanti di murojaah lagi tentang ini. Ini makna yang ketiga, ya. Makna yang ketiga dari ja'ala. Ja'ala min af'ali syuru'. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa ta'ti bi makna aujada. Dan ja'ala ini juga datang dengan makna aujada. Aujada. Aujada itu semakna dengan khalaqa atau yang semisalnya. Jadi apa? Mengadakan atau menghasilkan atau menciptakan atau membuat. Itu ya makna dari aujada. Ya. Kira-kira semacam itu nanti bisa disesuaikan dengan konteksnya ya. Aujada ya. Jadi mewujudkan atau mengadakan atau membuat atau menghasilkan atau menciptakan atau yang semisal itu. Ini. Jadi ja'ala bisa bermakna aujada. Wahiyya fi'lun tamun. Dan dia ketika ja'ala bermakna aujada, dia merupakan fi'il yang tam. Artinya apa? Ya, hanya membutuhkan yang marfu'nya saja untuk menjadi jumlah mufidah. Tidak perlu yang mansubnya. Tidak wajib yang mansubnya. Cukup yang marfu'nya saja, itu sudah mencukupi. Maka di sini dia tam. Ya, ketika dia bermakna aujada ya. Wa tansibu maf'ulan wahidan, dan dia menasabkan satu maf'ul bih. Ya, menasabkan satu maf'ul bih. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'alal zulumati wan nura. Waja'alal zulumati wan nura. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, waja'alal zulumati wan nura, dan menciptakan atau apa ya, kalau yang pas yang menciptakan atau mungkin dari mengadakan, membuat ada ya, jadi mengadakan itu membuat ada atau menghasilkan ya, ya sama dengan menciptakan ya, kurang lebihnya ini waja'ala dzulumati wan nura, dan membuat ada kegelapan dan cahaya, atau dia Allah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Ini. Nah, di sini dalam ayat ini, ja'ala ini bermakna aujada. Ini bermakna khalaqa ataupun yang semisalnya tadi. Dan dia fi'il tam. Ya. Artinya secara asal hanya cukup dengan marfu'nya saja. Ya. Adapun ada maf'ul bih itu sebagai pelengkap. Ya. Nah, kalaupun dia mempunyai maf'ul bih, maka dia menasabkan satu maf'ul bih. Nah, di sini al-dhulumati ini sebagai maf'ul bih dari ja'ala. Ini satu maf'ul bih ini saja. Nah, lalu wan-nura apa? Wawunya itu wawu ataf. Kemudian an-nur itu ma'tuf. Ya, dari sisi nahu ya. Dari sisi tinjauan nahu, yang menjadi maf'ul bih hanya lafaz al-dhulumati. An-nura, an-nura itu ma'tuf. Ma'tuf, diatufkan. Diatufkan pada az-zulumat. Dengan wawu atuf. Jadi yang mempunyai kedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, karena maf'ul bih itu dari sisi nahwu, bukan dari sisi makna atau terjemahan, bukan dari sisi hakikat atau tadi kandungan maknanya, tapi dari sisi nahwunya. Ya. Jadi yang disebut maf'ul bih atau ketika meng-i'rab nanti ya, yang dimaksud dengan maf'ul bih dari ayat ini hanya pada lafaz adz-dzulumati wa ja'ala adz-dzulumati wan nura. Ya, yang menjadi maf'ul bih adalah adz-dzulumati. Adapun an-nura ini ma'tuf. Ya, disebut ma'tuf. Diatafkan. Tidak disebut sebagai maf'ul bih. Ya, tidak disebut sebagai maf'ul bih, tapi dia disebut di i'rab dengan istilah tadi ma'tuf. Dia mansub, ya, ma'tuf. Itu ya. Bukan maf'ul bih. Ini dari sisi nahwu. Tinjauan dari sisi nahwunya semacam ini. Ya, jadi ini ja'ala di sini menasabkan satu maf'ul bih dalam ayat ini, yakni pada lafaz az-zulumati. Ya, jadi maksudnya satu maf'ul bih, ya satu kedudukan maf'ul bih seperti ini. Berbeda dengan tadi ja'ala yang bermakna tahwil, yang menasabkan dua maf'ul bih. Maksudnya apa? Dua kedudukan maf'ul bih atau dua tempat maf'ul bih. Bukan jumlah lafadznya ada dua, tetapi dua kedudukan. Ada maf'ul bih yang pertama, ada maf'ul bih yang kedua. Ada kedudukan maf'ul bih yang pertama dan kedudukan maf'ul bih yang kedua, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan kedudukan atau mahalnya atau tempatnya, gitu ya. Ini ya tentang fi'il ja'ala, ada berarti ada empat makna ya, ada empat makna dengan hukum yang berbeda-beda. Ya. Sesuai dengan maknanya masing-masing. Jadi tiap makna dari ja'ala ini mempunyai hukum tersendiri. Ya, untuk mengetahuinya bagaimana? Ya, dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari maknanya, dari artinya, kemudian dari lafal-lafalnya tadi sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya begini berarti maknanya ini, atau dibalik, kalau maknanya ini berarti nanti amalannya begini. Ya, seperti itu ya. Jadi antara makna dengan lafal, dengan i'rab, dengan amalan itu akan sesuai. Dengan siyaqul kalam akan sesuai. Kalau lafaznya seperti ini, ya, amalannya ini, ya, i'rabnya seperti ini, ya. Nanti apa? Ya. Sesuai dengan siyaqul kalamnya juga seperti ini. Itu ya. Seperti ditunjukkan dalam pembahasan ini, ya, satu fi'il ini ja'ala bisa ada empat makna dengan masing-masing amalannya. Kemudian latihannya, ayin makna ja'ala fi ma ya'ti, tentukan makna ja'ala pada kalimat-kalimat berikut ini. Awalan yang pertama, ja'alal mudarrisu yashrahud darsa. Ja'alal mudarrisu yashrahud darsa. Mudarris mulai menjelaskan pelajaran. Berarti di sini ja'ala bimakna apa? Ja'ala bimakna syara'a. Ya. Ja'ala bimakna syara'a. Bermakna memulai. Yakni min af'ali syuru'. Dia termasuk dari fi'il-fi'il syuru'. Ya. Sanian yang kedua. Dalam surah Al-Hujurat. Allah nyatakan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Ya, waj'alnakum, kami menjadikan kalian. Ya. Jadi apa di sini? Ja'ala bimakna sayyara min af'ali tahwil. Ya. Dhamir kaf, waj'alnakum, dhamir kaf ini sebagai maf'ul bih yang pertama, gunan syu'uban sebagai maf'ul bih yang kedua. Salisan yang ketiga, ja'alallahu al-hawa'a wal-ma'a. Ja'alallahu al-hawa'a wal-ma'a. Allah menciptakan udara dan air. Allah membuat ada atau menciptakan udara dan air. Berarti di sini ja'ala bimakna awjada. Ya. Ini wahiyya fi'lun tamun. Ini fi'l tam. Kemudian dia menasabkan satu maf'ul bih. Ya, tansibu maf'ulan wahidan. Al-hawa'a ini maf'ul bihnya. satu maf'ul bih al-hawa'a dalam contoh ini. Al-ma'a apa? Al-ma'a ma'tuf. Ya, al-ma'a ini ma'tuf, bukan maf'ul bih dari sisi nahwu ya. Ini. Seperti pada ayat tadi, waqaba'ila, ayat yang di atasnya, qaba'ila ini juga ma'tuf. Dia bukan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih yang kedua, ataupun mungkin dikatakan maf'ul bih yang ketiga, bahkan tidak. Qaba'ila dia ma'tuf. Ma'tuf pada syu'uban. Jadi maf'ul bih yang pertama, itu dhamir kaf. Ja'alnakum ya, kafnya itu dhamir. Dhamir mutasil kaf, ini sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian maf'ul bih yang kedua adalah syu'uban. Ini. Dan yang keempat, qalal mudarisu li talibi, sang guru berkata kepada si murid, aj'altani mudiran, aj'altani mudiran, apakah engkau menganggap aku ini mudir? Ini ya, jadi ja'ala bermakna dhanna min af'ali rujuhan. Jadi menganggap atau mengira atau menduga ya, atau semacam itu. Ya. Apakah engkau menganggap? Apakah engkau mengira aku ini mudir? Ya, ini. Itu ya. Jadi empat kalimat ini masing-masing terdapat fi'il ja'ala, tetapi maknanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan hukumnya atau amalannya juga berbeda-beda sesuai dengan maknanya. Ini. Jadi perhatikan. Ya. Ini ya. Berikutnya, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, ashir yang ke-10. Kemarin dalam hiwar disebutkan qafaya. Qafaya, punggungku, punggung saya. Ini qafa, kemudian bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Ya. Jadi ya-nya di sini ya mutakallim. Dhamir ya untuk mutakallim. Ya. Dijelaskan di sini ya ul mutakallimi maftuhatun ma'asmin akhiruhu alifun aw ya'un sakinatani. Jadi ya mutakallim, ya dhamir ya untuk mutakallim itu di fathah. Maftuhah itu maksudnya di fathah. Berharakat fathah. Ma'asmin bersama isim akhiruhu alifun aw ya'un sakinatani. Bersama isim yang huruf akhirnya itu alif atau ya yang sukun. Ini. Jadi dhamir ya mutakallim itu di fathah ya berharakat fathah ketika bersama isim yang huruf akhir dari isim itu berupa alif atau ya yang sukun. Seperti ini qafa ya. Isimnya adalah qafa. Huruf akhirnya apa? Alif. Kemudian dia bersambung dengan ya mutakallim diidhofahkan pada ya mutakallim. Maka ya mutakallimnya di fathah. Kenapa? Karena tadi akhir dari isim itu adalah alif. Sukun. Nahwu contoh. Contoh yang lain. Asaya. Tongkat saya. Fataya. Fata. Pemuda. Atau juga bisa bermakna budak ya. Atau pembantu. Ya bisa. Ya, jadi fataya. Pembantu atau budak saya. Dunia ya, dunia saya. Yada ya. Dua tangan saya ya. Yada ya itu kedua tangan saya. Ini asalnya yadani, dua tangan. Diidhofahkan pada ya mutakallim. Isim musanna ya. Musanna, yadani, musanna. Diidhofahkan pada ya mutakallim. Maka nun yang akhir pada musanna itu dihilangkan. Jadi musanna ketika menjadi mudhaf, nun yang akhirnya dihilangkan. Yadani, kemudian idhofah pada ya menjadi yadaya. Ya. Kemudian ghasaltu yadaya. Ghasaltu yadaya. Ini dalam keadaan mansub ya. Kalau yadaya ini marfu, rafa'nya dengan alif, kemudian mansubnya dengan ya. Yadai. Ini asalnya yadaini diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi yadaya. Jadi sebelum ya mutakallim itu ada ya sukun. Ya sukun bertemu dengan ya mutakallim yang fathah. Dua huruf sama, sama-sama ya. yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka dalam penulisan dijadikan satu ya, digantikan dengan tasydid. Ya, diidghamkan kemudian diganti dengan tasydid. Yadayya. Ya, jadi ini kaidah pada ya mutakalim. Ya, ketika dia bersama isim yang huruf akhirnya itu alif atau ya yang sukun, maka ya mutakalim itu wajib di fathah. Harus di fathah. Hukum asalnya, ya, hukum secara asal pada ya mutakalim apa? Secara asal ya mutakalim itu bisa fathah, bisa sukun. Jadi dhamir ya mutakalim itu pada asalnya itu boleh fathah ataupun boleh sukun. Tidak ada ketentuan kapan fathah atau kapan sukun. Hukum asalnya boleh kedua-duanya. Jadi misalkan ada kalimat hadza kitabi, ini buku saya. Di situ ya mutakalim sukun. Boleh pula diucapkan hadza kitabiya, ini buku saya, dengan ya mutakalim yang fathah. Itu juga boleh. Ini hukum asalnya. Akan tetapi di sini pada keadaan ini ketika ya mutakalim bersama dengan isim yang huruf akhirnya alif atau ya yang sukun, maka dia wajib fathah. Tidak boleh sukun. Itu ya. Berikutnya hadis yang asyar yang ke-11, tamrinun syafawiyun, latihan lisan, syafatun, syafawiyun dari syafatun bibir ya, syafawiyun, secara bibir, secara lisan. Yas'alu kullu talibin zamilahu, setiap murid, setiap siswa bertanya pada temannya. Kalau di kampus berarti setiap mahasiswa bertanya kepada temannya. Mata istayqadta, mata istayqadta, kapan engkau bangun? Waman ayakadaka, waman ayakadaka, dan siapa yang membangunkanmu? Jadi istayqadta itu maknanya bangun. Istayqadta, engkau bangun. Kalau ayakadha, membangunkan. Ayakadaka, membangunkan kamu. Ya. Bisa dilatih ya. Berikutnya samia asyar yang ke-12. Hati mudari al-af'al al-ati, jadi datangkan mudari dari fi'il-fi'il berikut ini. Ghalaba mudari-nya yaslibu. Yaslibu ya. Kemudian habata, ya, ghalaba mengalahkan ya. Habata turun atau mendarat atau yang semisalnya. Mudari-nya yahdiyatu. Yahdiyatu. Kasa memakaikan pakaian. Mudari-nya yaksu. Yaksu. Seperti da'a, jada'a, kasa, yaksu. Ya. Berikutnya aftara. Ini bisa bermakna sarapan atau makan pagi. Dalam konteks kemarin ya, hiwar kemarin, mudhari'nya yuftiru, afthara yuftiru. Kemudian asarra merahasiakan, mudhari'nya yusirru, asarra yusirru. Aqraba meminjamkan, aqraba meminjamkan, mudhari'nya yuqridu. Kemudian iqtaraba meminta pinjaman, ya iqtaraba meminta pinjaman atau meminjam, mudhari'nya yaqtaribu. Jadi bedakan ya, kalau aqraba itu meminjamkan, kalau iqtaraba meminta pinjaman. Berikutnya, salisa asyar yang ke-13, uzkur abwabal af'alil waridati fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sebutkan bab-bab fi'il yang ada dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam hiwar, dalam percakapan kemarin ya, yang disebutkan di sana ada sebuah hadis. Kita lihat an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya, rawa ini fi'il sulasi mujarad ya, tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala termasuk bab tafa'ala. Ya, bab tafa'ala. Annahu qala, qala termasuk bab fa'ala yaf'ulu ya, qala yaqulu fa'ala yaf'ulu. Kalau tadi rawa apa? Rawa yarwi, ya. Rawa yarwi berarti fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu ya, rawa yarwi. Ini. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Haramtu, harrama babnya fa'ala yuf'ilu ya, fa'ala yuf'ilu. Kemudian waj'altuhu ja'ala, ja'ala yaj'alu berarti babnya fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu. Fala tazalamu, tazalamu tafa'ala yatafa'alu, tazalama yatazalamu, dan tatazalamu ya. Oh, ini nanti dijelaskan pada tamparan berikutnya ya. Yang jelas di sini tazalamu ya, fala tazalamu ini babnya tafa'ala yatafa'alu, nanti dalam tamparan berikutnya akan dijelaskan insyaallah. Berikutnya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Hadaituhu hada yahdi fa'ala yaf'ilu. Ya, hada yahdi ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian fastahduni istahda berarti istaf'ala yastaf'ilu. Ahdikum sama tadi hada yahdi ya, fa'ala yaf'ilu. Untuk mutakallim ya, ahdikum. Berikutnya, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fastad'imu, fastad'imuni ad'amkum. Illa man ad'amtuhu, ad'ama berarti bab af'ala, af'ala yuf'ilu ya, af'ala yuf'ilu. Untuk mutakalim ya, ad'ama yud'imu. Untuk mutakalim menjadi ad'imu, ad'imkum gitu ya. Itu babnya sama tadi, af'ala yuf'ilu ya. Udan fastad'imuni istad'ama berarti yastad'imu, istad'ama istaf'ala yastaf'ilu, ini babnya. Berikutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kasautuhu kasa yaksu, ini babnya fa'ala yaf'ulu. Fastaksuni istaksa yastaksu, istaksa yas, yastaksa apa? Yastaksi apa ya? Istaksa yastaksi. Babnya istaf'ala yastaf'ilu ya. Istaksa yastaksi istaf'ala yastaf'ilu. Ya, itu babnya ya. Aksukum sama seperti kasal itu tadi. Ini kasa yaksu ya. Babnya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Itu ya. Berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wa ana akhfir lakum az-dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Tukhti'una akhta'a yukhti'u ya, akhta'a yukhti'u af'ala yuf'ilu, itu babnya ya. Aghfiru ghafara yaghfiru ya, ghafara yaghfiru fa'ala yaf'ilu. Istaghfiruni fastaghfiruni istaghfara yastaghfiru ya, babnya istaf'ala yastaf'ilu. Aghfir lakum sama seperti tadi ya, ghafara yaghfiru fa'ala yaf'ilu, itu ya bab-bab fi'il yang ada dalam hadis ini. Ada yang sunati mujarrad dan ada yang sunati mazid. Berikutnya tamrin, kembali ke tamrin tadi rabi asyar yang ke-14, hati mufrada al-hawa'ij wa syurtata wa jam'al qafa. Satu al-hawa'iju wa syurtatu wa jam'u al-qafa. Berikan bentuk mufrad dari al-hawa'ij. Apa mufradnya? Al-hajatu ya. Al-hawa'ij, kebutuhan-kebutuhan. Mufradnya adalah al-hajatu, hajah, kebutuhan. Al-hajatu ya, tanpa tasydid ya, al-hajatu. Kemudian asyurtatu, polisi ya. Ini berarti ini jamak ya, asyurtatu. Syurtah itu polisi. jamak para polisi atau banyak polisi. Mufradnya apa? Kalau seorang polisi, surqiyun ya, surqiyun dengan ya tasydid ya, surqiyun itu seorang polisi. Kalau banyak polisi atau para polisi ya asyurpah gitu ya. Kemudian jam'u al-qafa, jamak dari al-qafa, qafa punggung ya. Jamaknya al-aqfa'u. Al-aqfa'u gitu ya, jamak dari al-qafa. Berikutnya khamis asyara yang ke-15. Wurida fil hadithil qudsi, disebutkan dalam hadith qudsi tersebut, fala tazalamu, janganlah kalian itu saling menzalimi. Fama aslu kalimati tazalamu, maka apa asal dari kata tazalamu, ini tadi ya. Jadi tazalamu asalnya adalah ta tazalamu, ada dua ta di sini secara asal ya. Jadi asalnya fala ta tazalamu. Ya, maka dikembalikan ke asalnya. Ini bab apa tadi? Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tazalama yatazalamu. Tazalama yatazalamu. Untuk mukhatab menjadi tatazalamu. Tatazalamu. Mukhatab yang mufrad ya. Untuk mukhatab jamak tatazalamuna. Tatazalamuna ya, bersama dengan waw jamaah dan nun rafa ya, tatazalamuna. Kemudian dimasuki lanahiyah menjadi apa, menjadi majzum ya, nun nun rafanya dihilangkan, la tatazalamu, la tatazalamu. Di awalnya ada dua ta ya, tatazalamu, kemudian salah satu ta dihilangkan menjadi la tazalamu. Jadi ya, kalau dirunut asalnya demikian ya. Oke. Jadi asal dari kata tazalamu adalah tatazalamu. Ada dua ta, kemudian salah satunya dihilangkan. Berikutnya sabi sadisa asyar yang ke-16, yujma'u 'arin 'ala 'uratin 'ala wazni fu'alatun. Fu'alatin. Jadi arin, lafad ini, isim, ini bentuk isim fa'il ya, itu dijamakkan dengan menjadi apa? Uratun. Ya. Karena di sini lafadnya majrur ya uratun. Kalau kembalikan ke asalnya dia marfu ya uratun. Ya. Jadi arin, ya. Kalau arin dia termasuk isim mangkos ya, tetap arin. Jadi arin ini dijamakkan menjadi uratun. Dengan wazan apa? Jadi dia uratun ini wazannya fu'alatun ya, fu'alatun. Nah, kok menjadi uratun bagaimana ya, karena lam kalimah huruf illah alif, maka dia tidak berharokat ya, fu'alatun uratun ya, karena lam kalimah itu alif, alif tidak bisa menerima harokat ya, sudah alif fathahnya tidak bisa tampak ya. Jadi yang jelas di sini wazannya adalah fu'alatun. Arin menjadi uratun. Ijma' al-asma al-atiyata. Ijma' al-asma al-atiyata. Hadal jam'a. Jamakan isim-isim berikut menjadi jama' ini. Mashin menjadi musyatun. Qadin menjadi kubatun. Hadin menjadi hudatun. Ramin menjadi rumatun. Walin menjadi wulatun. Ya, wulatun. Ghazin menjadi ghuzatun. Ya, ghuzatun. Hafin menjadi hufatun. Pernah dengar hadis uratun hufatun? Coba cari hadis yang ada lafaz itu. Pada konteks apa? Uratun hufatun. Ya, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan uratun, hufatun, ya telanjang. Hufatun tidak beralas kaki. Ya. Kemudian, mashin orang yang berjalan. Qabin hakim. Hadin orang yang memberi petunjuk. Hakim. Ya, qabin hakim atau orang yang memutusi. Kok menetapkan hukum ya. Kemudian, hadin orang yang menunjuki. Ya, penunjuk. Ramin orang yang memanah. Pemanah ya. walin, penguasa yang memerintah. Kemudian ghazin, orang yang menyerang, menyerang ya, dalam perang misalkan, dalam pertempuran ya, ghazin itu yang menyerang, atau yang sama semakna itu. Hafin, yang tidak beralas kaki, telanjang kaki ya, hafin. Kalau arin tadi telanjang, tidak berpakaian. Kalau hafin itu, kalau orang Jawa bilang cekeran, jadi tidak beralas kaki, itu ya hafin. Ini. Jadi ini bentuk isim fa'il, ya, ma'asyin qalbin dan seterusnya ini isim fa'il, ya, dan termasuk isim mangkos karena huruf akhirnya adalah huruf ya, sebelumnya itu kasrah. Ya, dilihat atau di murojaah ya tentang isim mangkos. Nah, bentuk jamaknya itu mengikuti wazan fu'alatun. Ya, bentuk jamaknya ya berwazan fu'alatun. Ya, dan karena lam kalimah itu alif, maka dia tidak berharokat. Sehingga tadi jamaknya menjadi uratun, musyatun, qubatun, hudatun, rumatun, wulatun, ghuzatun, ya, hufatun, seperti itu. Dan kemudian satu lagi di sini disimbolkan tentang nawasibul fi'lil mudhari'. Jadi kata-kata atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Ya, nawasibul fi'lil mudhari'i, kata-kata yang menasabkan ya, para penasab atau kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari', arba'atu ahrufin, ada 4 huruf. Hiya, dia, yakni awalnya yang pertama an. Wahiyah harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. An, ini adalah huruf masdariyah. Artinya dia bersama fi'il setelahnya ditakwil dengan masdarnya. Wa nasbin, ya, karena dia menasabkan. Wa istiqbalin, dan huruf istiqbal. Artinya menunjukkan waktu akan datang. Nahwu, contoh. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah ingin memberikan taubat pada kalian. Di surah An-Nisa ayat yang ke-27 ini ya. Tsaniyan, yang kedua, huruf yang menasabkan fi'il mudhari', yakni lan. Wa hiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan ini adalah huruf nafi, artinya dia menafikan. Jadi secara makna dia menafikan, mentidakkan. Kemudian wa nasbin, amalannya dia menasabkan, menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa istiqbalin, terkait dengan waktu, ya, dia untuk waktu yang akan datang, ya. Jadi menunjukkan untuk waktu yang akan datang. Jadi nafinya untuk yang akan datang. Karena tadi nafi ya untuk maknanya ini. Nahwu, contoh. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ya. Ini Nabi Khidir alaihi salam berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, sungguh engkau tidak akan mampu bersamaku ya, dengan sabar. Kau tidak akan mampu sabar bersamaku. Ini lan tastati'a, tidak mampu, kemudian istiqbal, waktunya akan datang ya. Jadi tidak akan mampu nantinya ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir alaihi wasallam, ya, nantinya ya, tidak akan mampu, gitu ya. Ini di surah Al-Kahf. Kemudian yang berikutnya, huruf yang menasabkan fi'il mudhari', salisan yang ketiga, kai. Wa hiya harfu masdariyatin wa nasbin wa istiqbalin. Kai ini huruf masdariyah, wa nasbin huruf nasab, menasabkan, wa istiqbalin, dan huruf istiqbal. Ya. Menunjukkan waktu akan datang. Ya, kemarin baru saja dibahas ya tentang kai pada beberapa tamrin sebelumnya, pada pertemuan yang lalu baru saja. Nahwu, contoh, kai nusabbihaka katsira. Kai nusabbihaka katsira, supaya kami bertasbih kepada engkau ya, dengan banyak. Supaya kami bisa banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Ini kai. Nah, di sini ada lam yang ada lam ta'lil secara muqaddar atau ditakdirkan sebagaimana kemarin dijelaskan ya. Ini. Jadi tadi maknanya supaya kami bisa banyak bertasbih kepadamu. Berikutnya huruf yang menasabkan fi'il mudhari', yang keempat ya. Tadi disebutkan ada 4 huruf, ini yang keempat ya, rabi'an. yakni izan, izan, wahia harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Izan adalah huruf jawab wa jaza, jadi huruf untuk menjawab dan membalas, artinya menanggapi, menjawab, menanggapi, ya. Wa nasbin, huruf menasab, huruf penasab, ya, dia menasabkan. Wa istiqbalin, jadi huruf ini menunjukkan waktu akan datang. Nahwu, contoh, ya, ini karena dia sebagai jawab dan jaza, ya, ada kalimat yang mendahulunya, ya, dalam percakapan misalnya, untuk memudahkan memahami, ya, sepanjang semacam ini. Qala Hamidun Halid, berkata, sa'azuruka ghadan insyaallah, saya akan mengunjungi, saya akan mengunjungimu besok insyaallah. Lalu apa? Qala Khalidun Khalid, berkata, idzan antadhiraka, jika demikian aku akan menunggumu. Ini juga sudah dibahas baru saja pada pertemuan kemarin sebelumnya, masih dalam pelajaran ke-8 ini, ya, pada tamrin yang sebelumnya kemarin, ya. Ini. Jadi ini di sini disebutkan nawasibul fi'lil mudhari'i arba'atu ahrufin. Jadi huruf-huruf atau kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 4 huruf ini. Ini yang disepakati oleh semua ahli bahasa, semua ahli nahu, semua ulama bahasa sepakat bahasanya yang menasabkan fi'il mudhari' yang pokok atau yang lagi sepakat semuanya ada 4 huruf ini, yakni an, lan, idan, dan kai. Nah, kemudian di sana masih ada beberapa huruf yang lainnya yang juga nampaknya secara zahir itu menasabkan fi'il mudhari'. Tetapi sebagian ahli bahasa, sebagian ulama bahasa, ya, ahli nahu mengatakan yang menasabkan itu bukan lafaz-lafaz tersebut, tetapi sejatinya, sesungguhnya yang menasabkan adalah adanya an yang tersembunyi. Secara tersirat, ada an yang tersirat. Nah, itulah yang menasabkan sejatinya, an yang tersirat, bukan huruf-huruf tersebut. Nah, sehingga sebagian berpendapat demikian. Tapi sebagian yang lain, sebagian ahli yang lain berpendapat, ya, huruf-huruf itu sendiri menasabkan. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di sana untuk huruf-huruf nasab yang lainnya. Adapun 4 ini yang disepakati, semuanya sepakat 4 ini benar-benar menasabkan fi'il mudhari', ya, 4 huruf ini. Adapun yang lainnya di sana ada pembahasannya ini. Oke. Sampai ini. Walhamdulillah selesai pelajaran yang ke-8, ad-darsu tsaminu. Baik. Ya, sampai ini dulu untuk pertemuan kali ini. La'afu minkum untuk kekurangannya ataupun mungkin ada kekeliruan, ya. Allahu a'lam. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.